Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sifat salat Nabi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengambil wajib-wajib salat yang pertama, yaitu at-takbirat. Semua takbir yang ada di dalam salat itu hukumnya wajib, kecuali takbiratul ihram, maka hukumnya adalah rukun. Nah, maka semua takbir yang ada di dalam sholat hukumnya wajib, kecuali takbiratul ihram, maka hukumnya rukun. Disebut juga takbir-takbir selain takbir al-ihram. Selain takbiratul ihram adalah takbirul intiqal, takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Mau ruku takbir, ini namanya takbir intiqal. Kemudian mau beralih ke sujud takbir, ini namanya takbir intiqal. Bangkit dari sujud takbir, ini juga namanya takbir intiqal. Semua hukumnya adalah wajib. Maka apabila seorang sholat terlupa dari melakukan takbir ini, wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Wajib atasnya untuk sujud sahwi. Nah, kecuali takbir tambahan yang ada pada sholat Id dan sholat Istisqa. Kecuali takbir yang ada pada sholat Id, ya, tambahan takbir yang ada pada sholat Id dan sholat Istisqa, hukumnya adalah sunnah. Nah, takbir sholat Id ada 7. Yang rukun adalah yang pertama, takbiratul ihram. Selebihnya takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini hukumnya sunnah. Kemudian pengecualian yang kedua, semua takbir yang ada pada sholat jenazah hukumnya rukun. Pada sholat jenazah ada 4 takbirat, maka semuanya 4-4-nya adalah rukun. Maka tidak boleh orang yang sholat jenazah meninggalkan satu pun dari takbir yang 4 tersebut. Kemudian pengecualian yang ketiga, takbirnya, takbir intiqalnya orang yang masbuk untuk mendapati imam ketika ruku. Jadi ketika dia masuk masjid, mendapati jamaah dalam keadaan ruku. Ya. Kemudian dia bertakbir takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Maka untuk dia pindah ke ruku, takbirnya di situ hukumnya sunnah. Nah, ketika dia mau menuju takbir, menuju ruku, maka takbirnya bagi orang yang tertinggal tadi hukumnya sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa takbir yang ada di dalam salat hukumnya wajib, itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, kata Rasul, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Naam. Ini menunjukkan bahwa takbir-takbir di dalam sholat hukumnya wajib, kecuali takbiratul ihram dan takbir sholat jenazah. Yang kedua di antara wajib sholat adalah tasbihat fi ruku' wa sujud. Bacaan tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya, ini hukumnya wajib. Ketika kita ruku, membaca subhana rabbiyal azim, ini tasbih ini hukumnya wajib. Maka apabila kita lupa tidak membaca subhana rabbiyal azim atau salah membaca subhana rabbiyal a'la, sami'allahu liman hamidah, baru teringat kalau dia yang baca tadi, yang dia baca tadi bukan subhana rabbiyal azim tapi subhana rabbiyal a'la, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Nah, kenapa? Karena membaca tasbih hukumnya apa? Wajib, sehingga tidak sempurna apabila meninggalkan. Maka penyempurnanya adalah dengan sujud sahwi, ya, sebelum salam. Nah, kenapa? Karena mengurangi. Jadi kalau mengurangi sesuatu yang ada di dalam sholat, itu sujud sahwinya sebelum salam. Dia meninggalkan tasbih, gitu kan? Maka sujud sahwinya sebelum salam. Begitu juga tasbih ketika sujud, hukumnya sama, wajib. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ini hukumnya wajib. Apabila dia meninggalkan, wajib atasnya untuk sujud sahwi. Kecuali kalau dia masih bisa memperbaiki pada keadaan tersebut. Misal, ketika ruku yang dia baca subhana rabbiyal azim, afwan, yang dia baca salah, subhana rabbiyal a'la, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku. Kemudian masih dalam posisi ruku, dia ingat kalau salah dia baca, harusnya subhana rabbiyal azim, maka langsung dia perbaiki. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Salah tidak? Keliru kan tadi lupa. Maka sujud sahwinya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena masih dia perbarui di waktu yang sama. Masih dalam keadaan yang sama. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah, ingat salah baca, maka wajib untuk sujud sahwi. Namun masih sempat diperbaiki di tempat itu, subhana rabbiyal a'la, ingat salah, dia ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, maka sujud sahwinya dalam keadaan seperti ini hukumnya sunnah. Yang ketiga dan yang keempat, langsung yang ketiga dan yang keempat, at-tasmi', ucapan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Nah, ucapan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu, at-tasmi' wa tahmid ini hukumnya apa? Wajib. Tetapi ucapan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku ini berlaku bagi siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau dia makmum, maka tidak perlu mengucap sami Allahu liman hamidah, tetapi Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, jelas ya? Jadi sami Allahu liman hamidah kekhususan bagi siapa? Bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian. Kalau makmum, Rabbana walakal hamdu. Ya, kewajiban makmum adalah Rabbana walakal hamdu, bukan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jangan baca sami Allahu liman hamidah lagi. Nah, adapun ucapan Rabbana walakal hamdu itu bagi semuanya. Bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian, dan juga bagi makmum. Nah, ucapan Rabbana walakal hamdu bagi imam, orang yang sholat sendirian, dan juga makmum. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, di antara wajib-wajib sholat adalah tasyahud awal. Bacaannya, ya, bacaan tasyahud awal hukumnya wajib. Dan juga duduknya, ya, nomor lima, bacaan tasyahud dan duduknya hukumnya adalah wajib. Maka apabila imam atau orang yang sholat tidak duduk tasyahud awal, harusnya duduk tasyahud awal tapi kemudian dia berdiri. Ketika imam tidak duduk tasyahud awal, berarti dia sudah meninggalkan apa? Sudah meninggalkan wajib sholat. Kewajiban dia apa untuk menyempurnakan kekurangan itu? Apa? Sujud? Sujud sahwi, karena meninggalkan wajib. Nah, barakallahu fiik. Sedikit keluar permasalahan. Misal imam sudah diingatkan untuk duduk tasyahud, tapi tetap berdiri. Tetap Allahu Akbar, berdiri. Kalau posisinya sudah berdiri, ya, maka makmum yang ikut berdiri. Jangan, terserah. Saya yakin yang benar itu tasyahud awal. Ya, pokoknya saya mau tetap tasyahud awal. Imamnya yang salah, imamnya harus duduk. Enggak. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah diingatkan, tetap berdiri. Imamnya sudah tegak, maka makmumnya walaupun sudah diingatkan, ya, maka dia makmumnya yang berdiri. Tapi kalau belum sempurna, Subhanallah, maka imamnya duduk. Baik, barakallahu fikum. Beda kalau ketambahan. Beda kalau ketambahan. Misal sudah sempurna 4 rakaat, katakan sholat duhur, imamnya bangkit untuk rakaat kelima, maka diingatkan Subhanallah, masih bangkit dia untuk nambah rakaat kelima, maka jangan ikut bangun, tetap dia duduk tasyahud akhir, nunggu imamnya sampai selesai, baru salam bersama imam. Baik, jadi bedakan antara imam itu bangkit karena salah meninggalkan wajib dan bangkit karena menambah rukun. Kalau misalnya menambah rukun, ya sudah sempurna 4 rakaat, dia nambah untuk yang kelima, maka kita gak boleh ikut bangun. Kenapa? Sebab kalau kita ikut bangun, sama saja kita sudah menambah rukun dalam keadaan mengetahui. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Nah, dan imam ketika dia menambah rakaat yang kelima, Allahu Akbar, Subhanallah, sadar dia sedang rakaat kelima, maka tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, langsung duduk tasyahud akhir. Baik? Nah, ini terjadi. Alhamdulillah saat itu kita kelas santri kelas 5 baru membahas tentang sujud sahwi. Bahwa kalau imam menambah rakaat yang kelima, ya, maka makmum yang tahu kalau imamnya salah jangan ikut bangkit. Subhanallah, langsung ada praktek di masjid. Imamnya salah. Ya, di masjid awam di tempat sekolah, dekat sekolah, imamnya bangkit untuk rakaat yang kelima. Santri barusan sudah dapat, masih anget ini faedahnya. Tetap duduk aja santri. Dan sebagian orang pun tetap duduk. Sebagian lagi bangun. Jadi ketika sholat itu imamnya nambah 5 rakaat. Bagian ini bangun semua. Santri dan sebagian orang tetap duduk. Nah, dan kita yakin itu yang benar karena kita dibangun di atas ilmu. Nah, kalau kita enggak tahu ilmu, nah ikut-ikutan bangun sama imam dalam keadaan imamnya nambah rakaat. Gitu kan? Barakallahu fiik. Kemudian yang keenam adalah su'alul maghfirah marotan marroh. Bacaan Rabbighfirli. Ketika apa? Ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Rukun, ya. Duduk di antara dua sujud hukumnya rukun. Adapun bacaannya Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni warfa'ni dan seterusnya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah. Barakallahu fiik. Qala hadhihi wajibat. Selesai, ya. Ini wajib-wajib salat. Ada 6. Sebenarnya ada 8, cuman sudah digabung seperti tasbihat poin yang kedua. Tasbihat, mengucap tasbih pada posisi ruku dan posisi sujud. Pada sebagian kitab dipisahkan. Tasbih untuk ruku nomor sekian, tasbih untuk sujud 6. Tapi di sini pada satu nomor langsung digabungkan sehingga jatuhnya lebih sedikit, tapi sama saja. Yang penting intinya sama saja, hanya hitungan nomornya saja yang berbeda. Qala hadzal wajibat idza tarakahal insanu muta'ammidan batalat shalatuhu. Maka wajib-wajib sholat ini kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya plus berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ya. Wa in tarakaha sahwan fa sholatuhu sahihah. Tapi kalau ditinggalkannya karena lupa maka sholatnya sah, wa yujbiruha sujudas sahwi, dan disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fiik. Qala wa idza arafa al-insanu arkanas salati wa wajibatiha, maka apabila seseorang sudah mengetahui rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat, maka selain dari rukun dan wajib, hukumnya sunnah. Kita kemarin sudah membahas rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Maka selain rukun dan wajib salat, hukumnya adalah sunnah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, kita akan sekalian ambil pembahasan tentang sunnah-sunnah salat, ya. Di sini tidak ada pembahasan, tapi ada di kitab satu lagi, Fiqhul Miyassar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bisa kita baca sunnah-sunnah salat. Nah, barakallahu fikum. Jadi rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat ini sangat penting untuk dihafal, untuk diketahui dan dihafal. Paling mudah itu menghafal rukun-rukun salat karena berurutan. Berdiri satu. Kemudian apa? Baca atau mengucap takbiratul ihram, Allahu akbar. Lanjut seterusnya baca Al-Fatihah. Lanjut seterusnya ruku. Lanjut seterusnya bangkit dari ruku. Lanjut seterusnya sujud. Lanjut seterusnya bangkit dari sujud. Iya. Lanjut berikutnya sujud lagi. Nah, berikutnya bangkit dari sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud, tasyahud akhir. Kemudian salam, berurutan. Ditambah tartib, tartib berurutan. Nah, artinya dari berdiri, ruku, sujud, nah berurutan. Kemudian tumaknina, tenang di setiap rukun. Ketika ruku Allahu Akbar, tenang dalam rukunya. Sami Allahu liman hamidah, tenang sampai posisi sempurna di dalam i'tidalnya. Sujud lagi sampai dia tenang di atas sujudnya. Seperti itu. Nah, namanya tumaknina. Barakallahu fikum. Maka apabila ada yang sholatnya seperti ayam mematuk, di dalam hadis disebutkan musyi'us sholat, orang yang jelek sholatnya, maka tidak sah walaupun sholatnya 1000 rakaat. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, la tasih sholatuhu walau sholat alfa rakaat au alfa sholatin. Tidak sah walaupun sholat 1000 rakaat atau 1000 sholat. Nah, seperti hadis musyi'us sholat, irji fasholli fa innaka lam tusholli. Balik lagi, salat lagi. Kamu salat, kamu belum salat. Datang lagi ke Rasul, irji fasholli. Balik lagi, salat lagi. Kamu belum salat. Sampai 3 kali. Nah, hingga kemudian diingatkan bahwa salat yang kamu lakukan itu adalah keliru karena tidak pakai tumakninah. Nah, barakallahu fik. Sehingga kalau kita melihat di masyarakat awam, orang awam diingatkan dengan cara yang baik. Kasihan ya. Kasihan, Pak, maaf. Sepertinya tadi belum sempurna sudah sujud. Nah, baru sami Allah liman hamidah, belum sempurna tegak, baru seperti ini sudah sujud. Sering kita lihat seperti ini. Entah apa yang dia cari. Sepertinya tergesa-gesa. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam hiburannya itu salat. Jadi ketika salat sangat terhibur sekali salat dengan salatnya tersebut. Nah, barakallahu. Kita cukupkan dari sifat salat Nabi atau kita lanjut? Baik, kita tambah sedikit lagi. Kita ambil 2 kaidah penting yang harus difahami. Qa'idatani 'azimatan, 2 kaidah yang sangat agung. Nah, ini harus kita mengetahui dan kita praktekkan. Kaidah yang pertama, isobatus sunnah afdalu min kasratil amal. Mencocoki sunnah itu lebih afdol, lebih utama daripada memperbanyak amalan. Mencocoki sunnah lebih utama daripada memperbanyak amalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling bagus amalannya. Nah, Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa orang yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah. Nah, jangan memandang sedikitnya, jangan memandang pendeknya atau pendeknya atau sedikitnya amalan tersebut, tetapi lihat mencocoki sunnah atau tidak. Seperti contoh yang disunnahkan pada 2 rakaat sebelum fajar itu adalah sholatnya ringan. Ya, yang mencocoki sunnah adalah sholat 2 rakaat sebelum fajar, qobliyah, subuh ini adalah ringan. Rakaat yang pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ada satu orang, kalau saya rakaat pertamanya mau membaca An-Naba, rakaat keduanya mau membaca surat An-Naziat. Nah, lebih panjang. Padahal yang disunnahkan apa? Membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Maka mana yang lebih bagus? Yang pertama, yang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Walaupun orang yang satu lagi membaca rakaat pertamanya dengan bacaan yang sangat panjang. Ini yang perlu kita pahami. Isobatu sunnah afdol min kasrotil amal. Mencocoki sunnah lebih utama dari banyak amalannya. Secara zahir, tentu kita melihat, oh yang bacanya paling panjang pastinya lebih bagus kan gitu. Tapi tidak di dalam agama. Kenapa? Karena yang paling afdol sesuai kaidah ini adalah yang mencocoki sunnah, bukan yang berbanyak amalan. Contoh yang lain, sholat tarawih. Sholat tarawihnya Rasul itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Tidak pernah tambah lebih daripada itu. Nah, ada orang yang sholat 23 rakaat. Sah sholatnya, karena memang ada ulama yang sholat 23 rakaat. Tidak perlu mengopeni ya, atau mengkritiki orang yang sholat 23 rakaat. Tidak perlu. Yang perlu dikritiki kalau sholatnya 23 rakaat dalam 7 menit. Ada ya. Ini sempat apa viral ya, apa viral itu terkenal. Artinya ada di suatu pesantren 23 rakaat sholatnya hanya 7 menit. Ini bagaimana sholatnya? Kami yang biasa sholat sunnah aja 2 rakaat saja 5 menit. Ini 23 rakaat hanya 7 menit. Subhanallah, apa yang dibaca kan gitu. Itu yang perlu dikritiki, bukan sholat 23 rakaatnya. Lalu yang afdol yang mana? Yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat? Yang 11 rakaat. Kenapa? Itu yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Aisyah, kata beliau, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihda asrata rakaat. Iya. Rasul tidak pernah menambah salat sunnahnya di malam ataupun siang hari lebih daripada apa? Di malam hari dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Nah, maka yang lebih afdol adalah yang paling mencocoki sunnah tadi, walaupun dari sisi bilangan lebih sedikit. Kalau secara zahir gitu kan, atau secara logika, yang sholatnya lebih banyak pasti lebih banyak pahalanya kan gitu. Nah, tetapi tidak, ya, barakallahu fikum. Karena yang mencocoki sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Nah, bukan 23 rakaat. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa macam-macam cara ibadah atau metode-metode ibadah yang ada dalilnya boleh dikerjakan semuanya. Anda ulangi, macam-macam ibadah atau metode apabila disebutkan bermacam-macam caranya boleh dikerjakan semuanya. Misal, seperti yang sudah kita bahas, metode dalam mengangkat tangan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW terkadang mengangkat tangan seukuran bahu. Terkadang seukuran bagian telinga yang bawah. Terkadang bagian telinga yang sejajar dengan bagian telinga yang atas. Maka lakukan semuanya, terkadang sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan telinga bagian bawah, terkadang sejajar dengan telinga bagian atas. Jangan selalu menggunakan satu itu terus, ya. Kenapa? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi kita mencari afdol, mencocoki sunnah, menghidupkan sunnah, dan lebih mengkhusyukkan hati. Kenapa? Karena ketika kita biasa sejajar dengan pundak, kemudian kita angkat sejajar dengan telinga, hati kita lebih hidup. Ini sunnah, ya kan? Sehingga lebih menghidupkan sunnah dan hati kita lebih bergantung kepada sunnah. Beda kalau yang sudah dari kecil taunya seperti ini, nah sudah seperti ini terus, ya. Barakallahu fikum. Tidak tahu kalau yang ini ada sunnahnya, yang ini menghidupkan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan satu waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, atau terus menerus dalam satu waktu melakukan macam-macam sifat. Juga meletakkan tangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang meletakkan tangan, ya. Tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Terkadang seperti ini. Yang di pergelangan tangan ketemu dengan pergelangan yang kiri. Pergelangan tangan yang kanan ketemu dengan pergelangan tangan yang kiri. Terkadang semua lengannya ketemu dengan lengan yang sebelah kiri. Maka lakukan terkadang seperti ini, terkadang seperti ini, dan terkadang dengan sifat yang ketiga. Lakukan semuanya dalam waktu yang berbeda. Nah, bukan dalam satu waktu. Ini dua kaidah yang sangat penting, yang sangat harus kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, mencocoki sunnah lebih utama daripada memperbanyak amalan namun tidak mencocoki sunnah. Apalagi bid'ah. Bukan hanya berpahala, bukan berpahala tapi berdosa. Nah, barakallahu fikum. Dan kaidah yang kedua, apabila dalam suatu ibadah ada beberapa metode, maka semua metodenya boleh dilakukan dalam waktu yang berbeda. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan kepada kajian nasihat bagi para penuntut ilmu.